menghitung mungkin bisa jadi menyenangkan, tapi bisa jadi itu menyedihkan. Kalau Anda menghitung berbagai kegagalan, kepahitan dalam kehidupan, bisa-bisa Anda kehilangan harapan, lalu berkesimpulan bahwa hidup Anda tak lagi berarti karena dalam hitungan sepertinya seluruh langkah diwarnai oleh kepahitan. Menghitung kegagalan menjadi kepedihan yang menakutkan. Tenggelam tanpa bisa keluar dari putaran yang mengerikan. Menghitung diperlukan tetap iya, tapi tak sekedar menghitung kegagalan, kepedihan yang terjadi di kehidupan, tapi kita juga mesti belajar menghitung dalam sisi yang berbeda. Menghitung bahwa di kegagalan, menghitung bahwa di kesedihan, menghitung bahwa di kepahitan kehidupan, ternyata Anda mampu keluar menciptakan keberhasilan yang berbeda. Anda mampu keluar mengecap kebahagiaan ganti kepedihan. Menghitung ternyata membuat Anda terbuka mata betapa Anda masih tetap tegar hingga kekinian masa. Berarti dengan menghitung Anda juga bisa tahu betapa Anda memang luar biasa. Tetapi awas, jangan salah. Menghitung yang mana? Karena itu menghitunglah dalam keseimbangan. Sungguh tak bijak kalau Anda terjebak untuk melupakan dan melupakan kepedihan. Hitung kepedihan, jangan takut, tapi jangan berhenti, itu persoalannya. Tatap pengharapan, bagaimana Anda keluar dari kepedihan sehingga Anda tetap melangkah untuk membangun pengharapan demi pengharapan. Karena Anda juga bisa menghitung, dulu ketika kepedihan datang, ternyata Anda tidak berhenti di situ. Menghitung dalam keadilan, menghitung dalam keseimbangan, akan membangun kebijaksanaan. Menghitung dalam kepincangan, memang itu sangat mengerikan. Semoga Anda punya semangat untuk menghitung dalam keseimbangan. Kiranya seluruh kehidupan menjadi milik Anda dan Anda nikmati dalam kegenapan. Bersama saya, Bigman Sirait.